طيب بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الهجرة الأولى إلى الحبشة. هجرة يمفرطها في نظر حبشة. إلى جدا كجيا كتاب سيرة يمرنك في مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي سنة الخامسة dan di tahun yang kelima, أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالهجرة إلى الحبشة. Pada tahun kelima, Nabi صلى الله عليه وعلى آله وسلم memerintahkan kaum muslimin untuk hijrah ke negeri Habasyah. Disampaikan kepada mereka bahwasanya di Habasyah ada seorang raja yang bijak. Hijrahlah kalian ke sana, niscaya kalian akan mendapatkan perlindungan darinya. Atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Kata Nabi Muhammad SAW, inna fiha rajulan la yuzlamun nasu indah. Di sana ada seorang raja yang masyarakatnya, manusia di sana tidak akan dizalimi. Ini ada raja yang bijak, yang adil, yang tidak akan dizalimi manusia di sana. Wa kanat al-Habasyah muttajiru Quraisy. Dan Habasyah itu adalah di antara muttajir, tempat berdagangnya Quraisy. Jadi Quraisy berdagang itu dengan safar, membawa barang dagangannya ke negeri-negeri. Ke Yaman, ke Syam, dan ke Habasyah. Jadi itu kebiasaan mereka, seperti yang Allah kitabkan dalam surat Al-Quraisy, li'ila fi Quraisyin ila fihim rahlat ash-shita'i was-sayf. Karena kebiasaan orang Quraisy, yaitu rahlat, perjalanan safar, itu kebiasaan orang Quraisy safar. Shita'i was-sayf, di musim panas dan di musim dingin. Di musim panas misalnya ke Syam, di musim dingin ke Yaman, dan juga kadang-kadang ke Habasyah, ke sebelah kiri. Siapa yang hafal peta? Peta Jazirah Arab atau peta dunia? Siapa yang ingat bentuknya? Bentuknya aja. Begini bentuknya. Ini laut, ini laut. Baik, ini teluk. Yang kemarin ada perang teluk di sini. Ini Laut Merah, Bahrul Ahmar. Laut Merah. Tadinya tidak nyampe ke Laut Tengah, ini Bahrul Al-Abyad Al-Mutawassit. Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Tadinya tidak nyambung, kemudian dibikin terusan. oleh manusia. Namanya terusan Suez. Terusan Suez. Sehingga kalau mau ke sana tidak perlu harus berputar jauh, cukup tembus dari sini masuk ke Laut Putih tengah, Bahrul Abyad Al-Mutawassit. Ini Jazirah Arab. Yaman di bawah. Baik. Begitulah. Sedikit agak miring sehingga Yaman utara, Yaman selatan. Ini Syam. Baik. Berarti Syam di atas, Yaman di bawah. Di mana Habasyah? Hah? Di Afrika. Di Afrika. Ini benua Afrika. Besar. Kalau benua itu besar. Ada Mesir di sini. Ada Afrika, ada Habasyah di sini. Sudan juga di sini. Apa lagi? Ini Habasyah di sini. Mekahnya di mana? Di tengah-tengah sini. Mekah Madinah. Baik. Kembali kepada kita. Maka ke Syam itu ke arah utara, ke atas. Ke Yaman itu ke arah selatan, ke bawah. Sedangkan Habasyah ke arah barat. Betul? Tetap timur. Ya. Itu mutajar semua. Syam mutajar Quraisy. Wal Yaman juga mutajar Quraisy. Habasyah juga mutajar Quraisy. Wa kana ahlu hadhihi al-hijrah al-ula. Maka Nabi mendengar bahwasanya di Habasyah ada penguasa yang bijak dan adil, yang masyarakatnya tidak akan dizalimi dan manusia di sana enggak akan dizalimi. Maka hijrahlah ke sana, mudah-mudahan kalian aman. Maka berangkatlah kaum muslimin ke Habasyah. Nanti pakai perahu apa enggak? Hah? Iya, pakai perahu dan sejenisnya. Sehingga nanti ada kisah bagaimana mereka disuruh oleh Raja Habasyah untuk siap-siap di perahu. Kalau ternyata aku menang, kalian boleh kembali. Kalau ternyata aku kalah, kalian cepat berlayar. Pergi meninggalkan Habasyah karena khawatir kalian akan disakiti, dizalimi oleh orang-orang kafir di sini. Itu ketika Raja Habasyah sudah mulai ketahuan masuk Islam. Sudah ada gejala-gejala yang mereka lihat. Ini kayaknya sudah berubah agamanya. Kembali kepada kita. Siapa saja yang hijrah ke Habasyah? Pertama, 12 orang. Itsnai asyara rajulan. 12 orang laki-laki. Wa arba' niswah. Dan 4 perempuan. Wa kana awwalu man hajara ilaiha. Mereka ini adalah yang pertama hijrah ke sana. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu wa ma'ahu zawjatuhu, dan bersamanya istrinya bernama Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istrinya adalah Ruqayyah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وكثر قوم اسلامهم, dan beberapa kaum menyembunyikan keislamannya. ومن خرج, dan di antara yang keluar berangkat bersamanya adalah Zubair dan Abdurrahman bin Auf dan Ibnu Mas'ud, Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah. Yang nanti ketika wafat Abu Salamah, istrinya Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Mereka kharaju mutasallilina sirran. Mereka keluar dengan sembunyi-sembunyi secara rahasia. Tawaffaqallahu lahum sa'ata wusulihim ila sahil safinataini litujjar. Dan Allah beri taufik kepada mereka saat wusulihim ila sahil, ketika mereka sampai di pantai. Sahil itu tepi laut. Sahil pantai atau tepi laut. Bertepatan dengan taufik dari Allah, ketika sampai di pantai ada dua perahu. Safinataini milik tujar, milik para pedagang. Ini barakallahu fikum, lautnya laut merah. Dari sini ke sini. Fahamaluhum ilal Habasyah. Maka mereka pun menaiki perahu tersebut ke Habasyah. Begitu Quraisy mendengar bahwa ada beberapa kaum muslimin yang hijrah ke Habasyah, maka Quraisy pun memutus utusannya, bahkan mengejar. Wa qalat Quraisy fi atharihim. Quraisy keluar mengikuti jejak mereka. Hatta ja'u al-bahr, sampai mencapai lautan atau mencapai pantai. Falam yudriku minhum ahad, tetapi mereka tidak menemui seorang pun di sana. Artinya barakallahu fikum, wattaqahumullah, Allah beri taufik mereka untuk menyeberang. Menyeberangi laut merah itu membutuhkan perahu, dan perahu saat itu tidak selalu ada setiap saat. Kadang ada, kadang tidak ada. Kalau datang tidak ada, ya menunggu. Kapan ada perahu yang datang ke situ dan kemudian akan kembali ke Habasyah, ikut. Tidak jadwalnya setiap hari seperti jadwal kereta api, ya begitu. Kalau qadarullah mereka tidak mendapatkan perahu dan nunggu sampai besok, pasti terkejar. Pasti terkejar pada Quraisy. Sehingga Allah kasih taufik. Saat mereka sampai di situ, kebetulan qadarullah ada safinah, ada perahu, sehingga mereka pergi. Begitu datang Quraisy ke pantai, tidak mendapati satupun dari muhajirin. Wa kana khurujuhum fi Rajab. Dan saat mereka keluar ke Habasyah itu pada bulan Rajab. Fa'aqamu bil Habasyati Sya'ban wa Ramadhan. Maka mereka pun berangkat di bulan Rajab dan tinggal di Habasyah pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadhan. Tsumma raja'u ila Makkah fi Syawal. Kemudian kembali ke Mekah di bulan Syawal. Lamma balaghahum anna Quraisyan tafu Rasulullah SAW wa kaffu anhu. Ketika mereka mendengar, katanya orang-orang Quraisy sudah berbaris bersama Nabi SAW dan sudah berhenti mengganggu. Jadi ada berita bahwasanya Quraisy sudah tidak mengganggu lagi, sudah aman, bahkan sebagian besar mereka sudah berislam begitu. Sehingga mereka pulang di bulan Syawal. Mana pada berita itu? Padahal ketika sampai di Mekah masih dalam keadaan seperti biasa, masih seperti semula, belum ada perubahan besar. Wa kana sababu dzalik, sebab dari berita itu adalah bahwa Rasulullah SAW pernah membaca surat An-Najm. Falamma balagha afara'aytumul lat wal uzza wa manat ats-tsalithah al-ukhra. Sampai di situ syaitan melemparkan kata-kata di lidahnya. Tilka al-qaranikul ula wa inna syafa'atuhunna laturtaja. Itu adalah burung-burung yang terbang tinggi yang syafaatnya diharapkan. Nanti akan dijelaskan di bawah bahwa kisah Quranik ini kisah yang palsu, dusta, kejam. Dan ini agar kita tahu bahwa seorang alim sehebat apapun ilmunya kadang tergelincir, termasuk Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Di sini dia tergelincir membawakan riwayat yang maudhu'ah, palsu, tidak jelas. Bahkan kata para ulama, dhaif sanadan wa matanan. Dhaifnya secara sanad dan secara matan. Sanadnya jelas lemah, rawi-rawinya. Matannya bertentangan dengan Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan Nabi la yanṣiqu 'anil hawā in huwa illā waḥyun yuḥā. Nabi tidak mungkin berbicara dari hawa nafsunya, melainkan wahyu yang diwahyukan kepadanya. Apa mungkin tiba-tiba terucap dari Nabi pujian terhadap Allah Azza dan mana? Karena Qur'anik itu menunjukkan betapa tingginya, betapa mulianya. Tidakkah kalian lihat Lata dan Uzza dan Manat yang ketiganya kemudian terucap, itulah burung-burung yang tinggi di atas yang kita berharap syafaatnya, pembelaannya. Mungkinkah? Tidak mungkin. Nabi tidak mungkin akan mengucapkan kalimat yang dibidikan oleh syaitan. Faqala al-musyrikun, katanya dalam riwayat tadi, maka musyrikun ketika terucap kalimat itu mereka berkata, "Mada kara alihatana bi khairin qabla al-yawm?" Orang ini enggak pernah menyebutkan berhala-berhala kita dengan baik kecuali kali ini. Wa qad alimna anna Allaha yakhluq wa yarzuq wa yuhyi wa yumiit. Walakin alihatana tashfa' 'indah. Kami sudah bilang dari dulu, kami sudah tahu bahwa Allah lah yang menciptakan, Allah lah yang memberi rezeki, Allah lah yang menghidupkan dan mematikan. Hanya saja berhala-berhala ini adalah yang kita jadikan sebagai perantara agar mereka memberikan syafaat kepada kita. Ini betul ucapan ini, katanya. Ucapan yang tadi dilemparkan oleh Syaifah. Falamma balaghat sajdah, sampai di akhir surat An-Najm, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ayat sajdah di akhirnya. Fa'budu lillahi wasjudu, maka mereka pun sujud semuanya. Sajadamahu muslimun, maka muslimun juga sujud, musyrikun juga sujud. Kecuali satu orang tua, Syaikhun min Quraisy, orang tua dari kalangan Quraisy. Rafa'a ila jabhatihi kaffan min haqqar, yang mengambil tanah kerikil, kemudian ditempelkan ke jidatnya sambil berkata, cukup bagi saya ini, yakni hadza. Jadi enggak perlu kepalanya yang ke tanah, tanahnya yang saya ambil, tempelkan ke sini. Ikhwanuddin a'azzakumullah, sudah kita sebutkan sanadnya dhaifun sanadan wa matanan. Matannya dhaif, sanadnya dhaif. Hanya saja catatan pentingnya adalah sujudnya musyrikun benar. Itu jadi masalah. Jadi sujudnya benar, sujudul musyrikun atau sujudul musyriki, terjadi sujudnya musyriki. Tetapi bukan karena terucap kata-kata tadi sama sekali tidak. Tetapi karena mereka mengagumi indahnya surat An-Najm yang dibacakan oleh Nabi. Mereka terkagum-kagum sampai ketika di akhir ayat tadi, sujudlah, sujud semuanya, termasuk musyrikin ikut sujud. Baik, ini barakallahu fikum kehebatan Al-Quran yang menyebabkan mereka semuanya sujud. Kemudian, berita sujud ini sampai ke Habasyah, dikira musyrikin semuanya sudah masuk Islam. Padahal sujud tadi karena kekagungan dengan surat itu, bukan berarti mereka masuk Islam. Mereka masih tetap dalam keadaan mereka. Disebutkan di dalam footnote-nya, kamu baca di footnote-nya di bawah, qad haqqaqal muhaddisuna, telah diteliti oleh para ahli hadis kisah ini, kisah Qur'anik, di bawah garis ya footnote, anna qissat al-Qur'anik wahiyah, bahwa kisah Qur'anik itu wahiyah. Wahiyah artinya tidak benar. Berkata Qadhi Iyadh, inna man dzakaraha minal mufassirin, sesungguhnya yang disebutkan oleh para ahli tafsir dan lainnya, mereka menyebutkan riwayat tadi tanpa sanad, lam yusannidha ahadun minhum, tidak ada satu pun para ahli tafsir yang menyebutkan sanadnya. wala raf'iha ila sahib sahibin illa riwayat al-Bazzar. Dan tidak ada yang menyambungkan sanadnya sampai pembawa kisahnya atau sampai kepada yang menceritakan, kecuali satu riwayat al-Bazzar. Waqad bayyana al-Bazzar, itu pun al-Bazzar berkata setelah meriwayatkan sanadnya, annahu la yu'raf min tariqin yajuzu dzikruh, tidak dikenal satu jalan pun yang pantas untuk disampaikan, untuk dikisahkan. Kata al-Bazzar, la yu'raf min tariqin yajuzu dzikruh, tidak dikenal satu jalan pun yang pantas untuk disebut. Siwa madzakaruhu, kecuali apa yang dia sebutkan ini, ternyata itu pun bihi mafi. Apa maknanya bihi mafi? Di dalamnya ada apa yang di dalamnya. Ini ungkapan untuk menunjukkan banyak masalah dalam sanadnya. Bihi mafi, di dalamnya ada sekian masalah. Wa innama sajada al-musyrikuna hina akhadathum abwat al-Qur'an. Berarti kenapa mereka sujud? Karena riwayat sujudnya diriwayatkan dalam riwayat yang sahih. Kalau musyrikin ikut sujud. Innama sajada al-musyrikun, sesungguhnya kaum musyrikin itu sujud, hina akhadathum azamatul Qur'an, ketika mereka terkagum-kagum dengan keagungan Al-Qur'an. Bahasanya tinggi, indah, menakjubkan. Bi quwwati uslubi, karena kuatnya bentuk retorikanya, penyampaiannya. Wa azamat ayatih, dan karena keagungan ayat-ayatnya. Wa jalal tahrif, dan sangat besar pengaruhnya. Kenapa disebut tahrif? Karena disebutkan inna minal bayani nasiha. Sesungguhnya di antara penjelasan itu ada sihirnya. Maksudnya ada pengaruh yang kuat. Nah, surat-surat dalam Al-Quran pengaruhnya sangat kuat. Wa'udubati al-fawih, dan sangat indahnya lafaz-lafaznya. Wa halawatil ikhadah, dan sangat manis didengar. Maka mereka terkagum-kagum. Wabil akhafti, dan lebih khusus lagi, lebih khusus lagi, hina qara'ahu Rasulullah SAW, ketika yang membacanya seorang Rasul, seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Taala, watalahu haqqa tilawatihi, maka Nabi membacanya dengan pembacaan yang benar, haqqa tilawatihi, sebenar-benar bacaan. Barakallahu fikum. Bacaan Quran yang paling bagus adalah yang paling benar. Cara membacanya, tajwidnya, makhrajnya, lafadznya, dan yang paling mempengaruhi hati seseorang. Itu bagus bacaan. Baik. Kalau tidak, di bawahnya. Sehingga barakallahu fikum, pendengarnya betul-betul mendapatkan ilmu karena bisa memahami. Tapi kalau pendengarnya bingung, ini maknanya apa ya? Karena terlalu berjauhan antara kata ini dengan kata itu dengan kata ini, karena terlalu meliuk-liuk sehingga tidak terpahami. Itu malah jelek. Bacaan yang bagus adalah yang kata-katanya dalam Quran itu terpahami oleh orang yang mengerti bahasa Arab. Bisa diresapi maknanya. Bisa didengar kata perkatanya. Bisa diketahui berarti jumlahnya mufidah. Bahwa ini mubtadanya, ini khabarnya, ini bisa dipahami. Barakallahu fikum. Fahazina an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam huznan syadida. Ini masih versi beliau yang salah tadi ya. Karena Nabi keceplosan mengucapkan kalimat tadi katanya. Maka beliau sedih, merasa salah, merasa berdosa. Wa khafa min Allahi khawfan 'azima, sangat takut kepada Allah dengan sangat takutnya. Maka Allah turunkan ayatnya. Wa ma arsalna min qablika rasulin wala nabiyyin illa idza tamanna alqa asy-syaitanu fi umniyatihi fayanqadhu Allahu ma yulqi asy-syaitanu thumma yuhkimu Allahu ayatihi. Tidaklah kami utus dari sebelum engkau seorang rasul pun, tidak pula seorang nabi pun, kecuali kalau dia berangan-angan sesuatu, syaitan akan melemparkan pada angan-angannya sesuatu. Fayansakullah, maka Allah memansuhkannya, menghapusnya. Mayuki syaitan, apa yang dilemparkan oleh syaitan tadi? Tumayuhkimullahu ayati. Kemudian Allah pun mengokohkan ayat-ayatnya. Dalam tafsir ayat ini sering dibawakan oleh para ahli tafsir kisah Qur'an. Dan disebutkan tadi oleh para ulama bahwa para ahli tafsir tadi menukilkan kisah tadi tanpa sanad. Satu-satunya yang membawa sanad adalah Al-Jazzar. Itu pun Al-Jazzar menyatakan tidak ada satu riwayat pun yang pantas disebut kecuali ini. Ini pun dihimati. Ini pun ada masalah di dalamnya. Baik. Baik. Barakallahu fiikum. Wa lam yastamarra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala tabi'i alihatihim 'adu ila syarrin mimma kanu 'alaihi. Dan ketika Nabi tetap menyebutkan tentang kejelekan berhala-berhala mereka, maka mereka pun kembali memusuhinya dengan lebih jahat lagi. Wazdadu syiddatan 'ala man aslam. Dan semakin dahsyat permusuhan mereka kepada yang masuk Islam. Maka kembali Nabi menyuruh mereka untuk hijrah. Maka ada hijrah ke Habasyah yang kedua. Kita akan baca Al-Hijrah Al-Thaniyah Idal Habasyah pada pertemuan yang akan datang bi'idnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.